dengan tuliskan nama kita. Ku anggap engkau berlebihan. Sekarang setelah kau pergi, ku rasakan makna tulisanmu. Meski sabar tapi jelas tegas, engkau hendak tinggalkan kenangan dan kenangan. Sini kau petikan kembang, kemudian engkau selipkan pada tali gitarku. Maafkan bila waktu itu ku cabut dan ku buang. Kau pungut lagi dan kau bersihkan. Engkau berlari sambil menangis. Kau dekat perang kembang itu. Sekarang baru kembang terakhir, yang terakhir. Oh, Kamelia, katakanlah di satu mimpiku. Di sini, di kamar ini, yang ada tinggal gambarmu. Kusimpan dekat dengan tidurku dan mimpiku.